ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid ini, Surah An-Nisa ayat 36, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam ayat ini mengandung perintah yang paling besar dan larangan yang paling besar. Perintah yang paling besar adalah tauhid. Setiap perintah ibadah dalam Al-Quran maknanya perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan tersebut. Sebagaimana makna ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ يُوَحِدُونَ, makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, وَعْبُدُوا اللَّهَ, beribadahlah kalian kepada Allah, maknanya tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kalian. Dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Wala tushriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kesyirikan disebut oleh para ulama adalah taswiyatu lillah bighairillah fima huwa min khasa'isillah, menyamakan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Sebagaimana tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, begitu juga kesyirikan. Kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ketika seorang meyakini ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatur alam raya selain Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Ada juga kesyirikan dalam masalah uluhiyah. Dan ini banyak sekali jumlahnya. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas segala macam bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirik dalam masalah uluhiyah. Dan ketiga, syirik dalam masalah al-asma wa sifat. Ketiga, seseorang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluknya. Ilmu Allah sama dengan ilmu makhluknya. Jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah al-asma wa sifat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, wala tusyriku bihi syai'a, konteks ayat ini disebutkan lafaz nakirah syai'an setelah konteks larangan, la tusyriku, janganlah kalian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan umum. Apapun itu, sesuatu apapun itu, apakah benda hidup ataukah benda mati. Yeah. Apakah malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataukah rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi selain daripada itu. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala kemudian beliau melanjutkan membawakan ayat yang berikutnya masih berkaitan dengan keutamaan dan pentingnya tauhid. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qala musannifu rahimahullahu taala, berkata al-musannif, penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakan wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Akan aku bacakan apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Ala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak dan yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Zalikum wasaukum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian supaya kalian memahaminya. Nah, sebutkan sampai ayat yang ke-153. Penjelasannya, qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu taala, qala Imad ibn Katsir, berkata Imaduddin ibn Katsir rahimallahu taala, yaqulu ta'ala li nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul li ha'ula'il musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya dan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, li ha'ula'il musyrikin alladina 'abadu ghairallah. Katakan kepada mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa haramu ma razaqahumullah. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ta'alu ay halumu wa aqbilu. Mana ta'alu, ta'alu ay halumu, mendekatlah kalian, ya, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Ay aqustu 'alaikum, maknanya akan aku sampaikan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Ma harama rabbukum 'alaikum haqqan la tahrusan wala dhannan. Aku akan bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian dengan sebenar-benarnya, bukan sekedar dugaan, bukan sekedar sangkaan. Bal wahyan minhu wa amran min indih. Akan tapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan satu persatu di antara perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa ka'anna fil kalam mahdhufan. Seakan-akan dalam ucapan ini ada sesuatu yang disembunyikan, tidak disebutkan. Dala 'alaihi asyaq. Ditunjukkan oleh konteks ayat tersebut. Takdiruhu wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Perkiraannya, asumsinya, kalimat tersebut. Wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Kalimat wasaqum ini tidak disebutkan dalam ayat tadi. Tapi ditakdirkan. Dalam bahasa Arab ada istilah takdiri. Jadi kira-kirakan, diasumsikan. Kalimat yang tidak disebutkan tadi adalah wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian supaya kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa li hadza qala fi akhir al-ayah dzalikum wasaqum bihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akhir ayat dzalikum wasaqum bihi. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian. Sehingga pada kalimat tadi, naam, alla tusyriku bihi syai'a, ini ada kalimat yang tidak disebutkan. Kalimat yang disembunyikan. Naam, diperkirakan atau asumsinya kalimat tersebut adalah wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Ulama menyimpulkan bahwasanya kalimat yang disembunyikan dan disebutkan tadi adalah wasaqum dikarenakan akhir ayat menunjukkan demikian. Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian. Intaha selesai penukilan dari ucapan Ibnu Katsir rahimallahu taala. Qultu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh Sahibu Sari yang menyarah kitab ini. Fayakunul ma'na harama alaikum ma wassakum bitarkihi min isyraki bih. Maknanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian apa yang Allah wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkannya. Yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wasiatkan kepada manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa fil Mughni Ibn Hisham dalam kitab Al-Mughni Ibn Hisham fi qouli ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala alla tusyriku bihi syai'a sab'atu aqwal. Tentang firman Allah, Alla tusyriku bi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di sini ada 7 pendapat. Ahsanuha, yang paling baik di antara 7 pendapat tersebut, hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir. Yaitu pendapat ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi. Nah, bahwasanya pada kalimat tersebut ada kalimat yang tidak disebutkan, yaitu kalimat wasaqum, wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Nah, wa yalihi, dan setelah itu bayyana lakum dzalika li alla tusyriku. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian di antara wasiat-wasiat tersebut supaya kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fahudifatil jumlatu min ahadihima. Maka dibuanglah, disembunyikan suatu kalimat dari salah satu di antara keduanya. Wahia wasaqum, yaitu kalimat wasaqum. Walhafuz jar wa ma qablahu min al-ukhra. Dan juga huruf jar dan yang sebelumnya dari kata yang lainnya. Nah, ini pembahasan secara lugawiyahnya. Ya, dari kalimat tadi Allah tusyriku bihi syai'a. Ya, intinya pada kalimat ini ya, ada kalimat yang tidak disebutkan. Kalimat yang disembunyikan. Ya, para ulama ahli tafsir mereka menyimpulkan bahwasanya kalimat yang disembunyikan tadi asumsinya adalah wasaqum. Jadi kira-kirakan kalimat wasaqum ala tusyriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan kepada kalian supaya kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu yaqulu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa taruku ma yaqulu abaukum. Oleh karena itu, ketika mereka ditanya tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka mengatakan, Muhammad itu mengatakan, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Kama qala Abu Sufyan li Hirqal. Sebagaimana ucapan Abu Sufyan kepada Raja Hirqal. Ya, ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Apa yang diucapkan oleh orang yang mengaku Nabi tersebut. Ya. Abu Sufyan mengatakan, orang itu mengucapkan, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Hada huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuhu. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Sufyan dan yang lainnya. Min qawli Rasulullah SAW, lahum qulu la ilaha illallah tuflihu. Dari ucapan Rasulullah SAW kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Niscaya kalian akan beruntung dan bahagia. Ya. Sehingga orang-orang kufar Quraisy mereka memahami makna la ilaha illallah. Maknanya beribadahlah kepada Allah saja dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu apapun. Ya. Nah, ini dipahami oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya. Mereka mengetahui makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengetahui konsekuensinya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, harus meninggalkan berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Meninggalkan Lata, Uzza, Mana, Huba, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun. Ketika diucapkan kepada mereka, la ilaha illallah, mereka menyombongkan dirinya. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan menganggap, ini sesuatu yang aneh. Ya. Nah, aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh, perkara yang mengherankan menurut mereka. Ya. Dan begitulah keadaan Islam. Datang dengan asing dan akan kembali dengan asing. Innal Islam bada'a ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghoroba. Sesungguhnya Islam itu datang dengan asing. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika Nabi SAW mendakwahkan Tauhid, mengajak orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, untuk mengucapkan la ilaha illallah, dianggap ini seruan yang aneh. Ya. Menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan, kata mereka, inna hada la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang aneh. Jelas, Islam datang dengan asing dan akan kembali dengan asing. Nah, ketika didakwahkan tauhid, didakwahkan sunnah, banyak kalangan manusia sekarang ini menganggap asing, menganggap aneh. Menganggap aneh, menganggap asing sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul mengatakan fatubal ghuraba, beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang asing tersebut. Dan orang yang asing di sini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, yaitu orang yang memperbaiki apabila manusia rusak. Melakukan perbaikan. Bukan asing aneh dalam melakukan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang aneh asing di sini melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Ketika rusak dalam masalah akidah, diperbaiki. Bagaimana akidah yang benar? Ketika rusak dalam masalah ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama ini, kebid'ahan-kebid'ahan, diperbaiki. Bagaimana sunnah Nabi SAW? Dihasung untuk istiqomah, berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW. Mereka lah orang-orang yang asing yang disebutkan oleh Nabi SAW. Fatuba lil quraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut. Qauluhu wa bil walidaini ihsana, firman Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, al-ihsan ila al-walidain birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma. Di antara bentuk kebaikan kepada kedua orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya, menjaga keduanya, menjaga keduanya, membantu keduanya, wa imtithalu amrihima, melaksanakan perintah keduanya, wa izalatu ghiq anhuma, menghilangkan perbudakan dari keduanya, wa tarkul sultanah alaihima, dan meninggalkan sifat berkuasa kepada kedua orang tuanya. Jadi antara makna al-ihsan kepada kedua orang tua. Nah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semuanya untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Dan ihsan, ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini rukun ihsan. Sebutkan dalam hadis Jibril ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan. Rasul menyebutkan Islam dengan rukun-rukunnya, menyebutkan iman dengan rukun-rukunnya, dan juga ihsan dengan rukunnya. Rukunnya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa demikian, maka yakinlah Allah melihatmu. Ini rukun ihsan. Ruknun wahidun, ada satu rukun. Tapi dalam satu rukun ini terdapat dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, bagaimana seorang bisa beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah di dunia ini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin bisa beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan para ulama, kita bisa demikian, bisa beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita mengetahui bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tatkala kita benar-benar mengetahuinya, maka bisa mencapai derajat beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak bisa demikian, maka tingkatan yang kedua, beribadah dalam keadaan dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya, sehingga merasa senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. orang yang memiliki sifat demikian, muraqabah, senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhati-hati dari mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas ihsan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam agama. Ya, bukan seperti yang disebutkan oleh Gulatus Sufia, ya, orang-orang ekstrem dari kalangan Sufia, ya, yang membagi tingkatan agama ini dengan syariat, ma'rifat, hakikat. Kalau syariat masih terkena beban syariat, harus melaksanakan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau ma'rifat sudah mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi melaksanakan syariat-syariat dengan alasan sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah mencapai derajat hakikat, sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berbahaya pemikiran yang demikian. Yang disebutkan dalam syariat, ya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkatan agama ini Islam, iman dan ihsan. Nah, ada juga ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sampai kepada hewan pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Fa idza dabahtum fa ahsinul kitlah. Fa ahsinud dibha." Apabila kalian menyembelih, maka baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan goloknya, menajamkan pisaunya, dan membuat tenang hewan sembelihannya. Ini antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ihsan berbuat baik kepada hewan, kepada binatang. Ya, begitu juga kepada sama manusia. Nah, apalagi manusia yang banyak kebaikannya kepada kita, yaitu orang tua kita. Nah, sungguh banyak kebaikannya kepada kita. Sudah sepantasnya kita membalas kebaikan mereka. Mensyukuri, berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan mereka. Kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan orang tua kita, walaupun kita rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya, belum dinyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul mengatakan, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak dinyatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Apalagi kepada orang tuanya. Ya. Nah, di antara manusia yang banyak kebaikannya kepada kita orang tua. Sehingga tidak dinyatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ya. Sampai digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Anishkurli wali walidai." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu tatkala masih hidup, bahkan setelah meninggal dunia pun masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Ya, mendoakannya. Nah, mendoakan ampunan, menyambung hubungan kekerabatan yang disambung oleh orang tua kita, bahkan memuliakan teman-teman orang tua kita. Bukan hanya teman saja, memuliakan keluarga, teman dari orang tua kita. Ini pun termasuk di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, dan ihsan kepada manusia, sebagian ulama menyebutkan ada tiga bentuk. Ya, badlun nada, wa kaful ada, wa ihtimal ada. Yang pertama memberikan kebaikan. Ya, apakah harta, bantuan tenaga, ataukah ilmu dan semisalnya. Yang kedua, kaful ada. Tidak menyakiti orang lain, apakah dengan lisannya, dengan tangannya. Yang ketiga, ihtimal ada. Bersabar menghadapi gangguan mereka. Tiga sifat yang sangat mulia. Nah, sebagai bentuk ihsan berbuat baik kepada sama manusia, memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, yang kedua, tidak menyakiti mereka. Yang ketiga, bersabar terhadap gangguan mereka. Nah, Dan di antara ihsan kepada kedua orang tua, disebutkan tadi oleh Imam Al-Qurtubi, ya, dengan berbakti kepada keduanya. Ya. Kemudian menjaga keduanya. Melindungi keduanya. Melaksanakan perintah keduanya. Tentunya selama perintah tersebut bukan kemaksiatan. Ya. Adapun perintah kemaksiatan, walaupun itu orang tua kita, tidak boleh kita melaksanakannya. Nah, wa in jahadaka an tushrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah mengatakan kalau kedua orang tua memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang engkau tidak mengetahui ya ilmunya, nah dalam masalah tersebut maka jangan engkau mentaati keduanya. Tapi tetap engkau pergauli keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ya, kemaksiatannya tidak ditaati, tapi tetap menggaulinya dengan cara yang baik. Ya. Ini kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau masuk Islam, nah, beliau orang yang sangat sayang kepada ibunya. Ya. Kemudian ibunya melarangnya masuk Islam. Bahkan ibunya mengancam. Nah, mengancam kalau tidak kembali kepada agama sebelumnya, ibunya tidak akan makan, tidak akan minum. Ya. Nah, biar orang-orang tahu bahwa saat itu durhaka kepada orang tuanya. Menyebabkan orang tuanya sakit dan sebagainya. Ya. Dengan tegasnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya ummah, wahai ibuku. Nah, kalau seandainya engkau memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, keluar satu persatu, sungguh aku tidak akan meninggalkan agama ini. Nah, ya. Ini menunjukkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara bentuk ihsan kepada kedua orang tua menghilangkan perbudakan dari kedua orang tua. Bahkan di antara amalan yang sangat besar, ya, seorang anak kepada orang tuanya ketika mendapati orang tuanya sebagai budak kemudian dia bebaskan. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan seorang anak tidak membalas, tidak dinyatakan membalas kebaikan orang tuanya, kecuali ketika si anak tadi mendapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia bebaskan. Ini amalan sangat mulia sekali. Nah, ada pun amalan-amalan yang lainnya, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinyatakan membalas kebaikan kedua orang tua. Walaupun kita mengeluarkan uang misalkan, ya sampai puluhan juta, ratusan juta untuk biaya pengobatan orang tua kita. Yeah. Belum dinyatakan membalas kebaikan orang tua yang sepadan. Walaupun kita menggendong orang tua kita, melaksanakan haji, melaksanakan umroh, tawaf, digendong, sa'i, digendong, misalkan. Belum dinyatakan membalas kebaikan kedua orang tua kita. Yeah. Kecuali pada suatu keadaan tadi. Dinyatakan membalas yang sepadan kepada kebaikan kedua orang tua kita, ketika mendapatinya dalam keadaan budak, kemudian dia bebaskan. Dan di antara ihsan, tarkul sultanah alaihim. Meninggalkan tindakan berkuasa kepada kedua orang tua. Ya. Sebagian anak merasa, nah, lebih banyak harta yang di orang tua berkuasa kepada kedua orang tuanya. Ya. Bahkan bertindak semena-mena kepada orang tuanya. Membentak orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Bahkan menyuruh-nyuruh orang tuanya. Ya, menyuruh ini, menyuruh itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, adapun orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak memuliakan orang tuanya, bahkan bertawadu, berendah hati kepada kedua orang tuanya. Nah, wahfidlahu majanahal dulli minar rahmah. Nah, perintahkan untuk bertawadu, berendah hati kepada kedua orang tua. Wa ihsana nusiba alal masdariyah. Kata ihsana dinasabkan, ya, sebagai masdar, kata dasar. وناسبه فعل من لفظه. Dan yang menasabkannya, yaitu kata kerja dari lafaz ihsan tersebut. Takdiruhu asumsinya, wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ya, ini seperti ada kalimat yang disembunyikan, yang disebutkan itu kalimat wa ahsinu. Ya, wa ahsinu ini dari kalimat ihsan itu sendiri, tapi bentuknya fi'il, kata kerja. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua ihsana, dengan sebenar-benarnya perbuatan baik. Nah, ini poin yang kedua, yang merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Ya. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nah, al-imlaq al-faqr. Makna imlaq di sini al-faqr, kefakiran, kemiskinan. Ayala tu'du banatikum khasyata al-ilah wal-faqr. Maknanya, janganlah kalian kubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian dikarenakan takut kemiskinan dan kefakiran. Yeah. Dikarenakan ketika itu, kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang kafir pada masa jahiliyah, mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Yeah. Alasannya berbeda-beda. Ada yang beralasan anak perempuan itu hina. Yeah. Tidak memberikan manfaat. Sebagai beralasan, anak perempuan itu ketika nanti sudah dewasa, ya, tidak bisa memberikan balasan kepada orang tuanya, sehingga keberadaannya menyusahkan orang tua. Ya, harus diberi makan dan sebagainya, sehingga mereka takut miskin, takut fakir, ya, sehingga mereka mengubur hidup anak-anak. Allah jelaskan bahwasanya kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Fa inni razikukum wa iyyahum. Sesungguhnya kami, sesungguhnya aku yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wa kana minhum may yaf'alu dhalika bil inasi wad dhukur. Bahkan di antara mereka ada juga yang melakukan perbuatan tersebut, mengubur hidup anak-anak pada anak perempuan dan anak laki-laki. Khasyatal faqr. Ya, dikarenakan takut kefakiran. Dzakarahu al-Qurtubi, disebutkan Imam al-Qurtubi. Ya. Ada yang melakukannya hanya kepada anak perempuan saja. Ada juga nggak peduli anak perempuan atau laki-laki, diberlakukan sama. Ya, dikubur hidup-hidup. Nah, dengan alasan takut miskin, takut fakir. Ya. Nah, sehingga, keyakinan, ya, banyak anak ini bisa menyebabkan kemiskinan, bisa menyebabkan kefakiran. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Nah, ya, padahal setiap anak yang dilahirkan telah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai takut miskin, takut fakir, ya, dengan banyaknya anak. Allah yang mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, kepada mereka. Allah yang telah mengaturnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menghasung kita untuk memperbanyak keturunan. Ya. Tajawwaju al-walud al-wadud fa inni mukasirum bikumul umam yawmal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, ya, dan penyayang, penyayang kepada suaminya, penyayang kepada anak-anaknya. Nah, sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Rasulullah senang dengan banyak umatnya di hari kiamat nanti. Nah, ya. Yeah. untuk memperbanyak kaum muslimin, ya, untuk menyebarkan Islam. Nah, jadi asum, ya, sehingga tidak salah juga ungkapan yang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Ya, kenapa dikatakan tadi? Setiap anak telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengatakan tadi, nahnu narzukukum wa iyyahum. Ya, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nah, ya, perbuatan aborsi dan semisalnya. Nah, menggugurkan anak atau mungkin mengubur hidup anak-anak, ya, dengan alasan takut miskin dan sebagainya. Sebagai lagi menjual anaknya. Ya, anaknya dijual dengan alasan tidak mampu untuk membiayai, tidak mampu untuk memberikan makan dan sebagainya. Nah, ya, padahal tadi Allah yang telah mengaturnya. Ya, tinggal yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hanya berikhtiar, berusaha. Nah, Allah yang telah menetapkannya, Allah telah mengatur semuanya. Kewajiban kita hanya berusaha dan berikhtiar saja. Wallahu a'lam bishawab. Tertafiyalah wana, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih menyebutkan ayat-ayat dalam surah Al-An'am. Ayat 151 sampai 153. Nah, berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau berkaitan dengan wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada hamba-hambanya. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.